بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام أمير المؤمنين في الحديث باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. Pembahasan kita selanjutnya dari pembacaan terhadap kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu bab keluarnya seseorang ke mabqalah. Ya, mabqalah adalah sebuah jenis daripada sayuran yang biasa dimakan oleh manusia. Wa hamali syai' ala 'atikihi, dan membawa sesuatu pada pundaknya, ila ahli, kepada keluarganya, bizzabil, dengan az-zabil. Az-zabil yaitu sebuah wadah yang berbentuk anyaman yang dibuat dari ujung daun korma, ya, ya anyam, ya, sedemikian rupa sehingga menjadi tempat wadah yang digunakan untuk membawa sayuran. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada bab ini beliau ingin menjelaskan tentang di antara akhlak yang mulia adalah seseorang membawa dari mabqalahnya sesuatu untuk keluarganya daripada sayuran yang ia tanam, dan kemudian setelahnya untuk dirinya konsumsi dan dimakan oleh anak serta keluarganya. Ini adalah termasuk akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Oleh karenanya beliau memasukkan hadis ini atau bab ini pada kitab Al-Adab Al-Mufrad. Yang kemudian di sini juga pada bab ini terdapat anjuran Islam serta bagaimana ya mazhar generasi terbaik daripada umat ini, yaitu umat Islam, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah generasi terbaik daripada umat Islam yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku. Ya, maka dahulu mereka adalah orang yang sangat-sangat sederhana, ya. Begitu juga mereka adalah orang-orang yang betul-betul semangat untuk takassub, ya. Untuk apa? Takassub, mencari rizki yang halal. Sebagaimana pada hadis yang akan kita baca sebentar lagi. Keadaan para sahabat, mereka bekerja, ya. Dan Islam tidak melarang siapapun di muka bumi ini untuk mencari kasab, menuai atau mengais rizki, bahasa kita, ya, bekerja. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan pernah engkau lupa nasibmu yang ada di dunia, ya. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam min ahrasin nas fi dzalik, orang yang paling semangat untuk itu. Namun sekali lagi tetap pada porsi yang dibutuhkan. Oleh karenanya sebelum ayat yang kita baca tadi Allah menyatakan wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah, carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari akhiratnya. Wala tansa nasibaka minad dunia. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW adalah pedagang, ya, menggunakan sistem mudharabah dengan Khadijah, menggunakan uang Khadijah untuk berdagang dan berhasil Rasulullah SAW. Begitu juga Rasul telah memberitakan, ma min nabiyyin illa wa yar'a ghanam. Tidaklah seorang nabi pun kecuali ia mengembala kambing, ya, bekerja. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam Al-Qur'an tentang Nabiullah Dawud alaihi salam, ya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya pula, kana Dawud ya'kul min amali yadihi. Daud itu makan dari hasil tangannya, jerih payah tangannya, dari usahanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana Daud bekerja, ya. Sebagaimana Allah firmankan, walaqad ataina Dawuda fadla, walaqad ataina Dawuda minna fadla. Kami telah memberikan keutamaan dan kemuliaan untuk Daud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yaitu berfirman kepada gunung-gunung, ya jibal, wahai gunung-gunung, ya, awwibi ma'ahu at-tayr. Maka wahai jibal, bertasbihlah bersamanya, yaitu bersama Daud. Begitu juga burung-burung, wa alanna lahul hadid, dan besi-besi itu kata Allah dilunakkan, ya, dilunakkan besi yang kokoh kuat tadi dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Daud. Maka dengan itu Daud bekerja, wa qaddar fi sirt, dan sebelumnya ani'mal as-sabiqat, ya, ani'mal as-sabiqat, buatlah baju-baju besi yang agak lebar, wa qaddar fi sirt, dan ukurlah berapa ukurannya. Maka syahidnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana para anbiya, yaitu dalam hal ini adalah Daud alaihi assalam, ya, untuk bekerja mencari nafkah untuk dimakan dirinya dan keluarganya, dan dengan itu yasta'in, ya, beliau pun dengannya berdakwah di jalan Allah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu, min afdhalin nas, manusia yang paling mulia, paling utama adalah mereka yang bekerja, yang tidak menjulurkan tangannya kepada orang lain, tidak meminta kepada fulan dan alan. Inilah semulia-mulia manusia. Maka Islam betul-betul memotivasi kita untuk bekerja. Termasuk di antara jenis pekerjaan-pekerjaan tersebut di macam-macam. Ya, ada yang membuat besi, ada yang menggembala binatang, kambing, sapi, atau menjual susunya, ya, macam-macam. Ada yang memberikan jasa, termasuk yang dianjurkan dan dimotivasi di dalam Islam adalah apa? Az-zira'ah. Adalah az-zira'ah sebagaimana pada bab ini, bab al-khuruj ilal mabqalah, keluar ke mabqalah, yaitu mazra'ah, tempat ditanaminya bakal, ya, tempat ditanaminya bakal, sejenis sayuran. Maka ini diantara bentuk upaya Islam di dalam memotivasi pengikutnya untuk bekerja, dan utamanya di dalam bidang pertanian. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan di dalam Sahihain dan yang lainnya, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menyatakan, man kanat lahu al-ard, barang siapa yang mempunyai tanah, ya, barang siapa yang mempunyai tanah, falyazra'ha, maka hendaklah dia tanami, hendaklah dia tanami, au liyamnahha, atau berikan akhahu, kepada saudaranya, fa in aba falyumsik ardhah, jika dia enggan maka tahanlah tanahnya. Artinya syariat kita betul-betul memotivasi untuk kita bercocok tanam. Bahkan di dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, ya, walaupun yang kita tanam dirusak oleh manusia, dimakan oleh binatang, mendapatkan pahala dan dinilai sedekah. Rasul menyatakan ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yaghrisu gharsan, yang kemudian dia menanam sebuah pohon, illa kana ma akala minhu lahu sedekah, kecuali yang dia makan dari apa yang ia tanam dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sariqa lahu, dan apa yang telah dicuri dari tanaman tersebut minhu sedekah, dinilai darinya sedekah. Wa ma akala subu', dan tidaklah yang dimakan oleh binatang-binatang dari yang ia tanam tadi, baik itu padi, korma, atau pohon-pohon yang lain, ya, ma akala subu' minhu fahuwa lahu sedekah, maka dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah, dan tidak dikurangi daripada daunnya atau daripada buahnya kecuali dinilai sadaqah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini luar biasa, ya. Luar biasa perhatian Islam terhadap apa? Terhadap az-zira'ah, pertanian, ya. Terhadap pertanian. Oleh karenanya ditetapkan di dalam Islam ahkam az-zakah, perkara-perkara yang terkait zakat di dalam pertanian, dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Insyaallah akan antum temui pada pelajaran bulughul maram atau pelajaran fikih yang lain di bawah bab zakat. Ya, di sana ada bab tentang pertanian, apa yang ditanam oleh manusia, di sana sebagiannya ada zakatnya. Ya, di luar itu maka fadilah yang amat sangat besar didapat ketika seseorang bercocok tanam apapun jenisnya, maka setiap langkahnya rusak ataupun tidak, setidaknya dia telah mendapatkan pahala sebagaimana sedekah. Ala kulli hal. Kemudian di antara upaya atau di antara bentuk penerapan hal tersebut, maka para sahabat pun juga meletakkan ihtimam, meletakkan perhatian terhadap ziraah tersebut. Qala bab, qala haddatsana Ishaq bin Makhlad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah berkata kepada kami Ishaq bin Makhlad, ya, Ishaq bin Makhlad, beliau adalah Ishaq bin Ibrahim, ya. Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad. Ya, Makhlad adalah kakeknya, beliau menisbatkan diri kepada kakeknya. Wa illa nama beliau adalah Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim. Ya, dikenal dengan Ibnu Rahawai. Ya, ma'ruf dengan sebutan apa? Ibnu Rahawai. Ya, imam thiqah, ya, masyhur ma'ruf, ya. Nah, sebagian ulama membenci menyebut beliau dengan sebutan Ibnu Rahawai. Ya, di antara mereka Imam Ahmad rahimahullah benci untuk menyebut nama tersebut karena itu bukanlah nama beliau namun julukan. Nah, wallahu alam sebabnya, ya. Ala kulli hal, ya, sebagian mereka tidak memanggil dengan sebutan tersebut. Abu Ya'qub, ya, Abu Ya'qub Al-Hamdali. Ya, ini biasa orang memanggil Abu Ya'qub Al-Hamdali. Thiqah, ya, beliau terpercaya Imam Hafidh, ya, yang disebutkan bahwasanya beliau ini ijtama'a lahu asya', ada pada beliau banyak hal daripada fadilah pada diri Ishaq Ibnu Rahawai. Terkumpul pada dirinya ilmu hadis, ya. Beliau min a'lamin nas, orang yang paling faham terhadap ilmu apa? Ilmu hadis. Begitu juga ada padanya fiqh, ya. Ada pada beliau fiqih, ya. Begitu juga beliau dijuluki al-hafidh, ya. Yang hafalan beliau luar biasa. Ya, luar biasa. Beliau juga disebut as-sadiq, atau terdapat padanya as-sidqu, yaitu kejujuran ada pada beliau, ya. Maka terkumpul pada dirinya sekian fadha'il, Dan ini dipersaksikan oleh teman-teman beliau dan sahabat-sahabat beliau yang seumur, seusia, yaitu setabaqat, ya, semasa dengan beliau, mempersaksikan tentang fadilah yang ada pada diri Ishaq ibnu Rahawi. Beliau juga rahal, ya, rahal. Maknanya rahal yaitu berpindah-pindah. Dimulai dari usia beliau 23 tahun. Beliau memulai perjalanannya untuk menuntut ilmu. Usia berapa? 23 tahun. Ya, usia yang amat sangat muda. Bahkan sebagian salaf di bawah usia tersebut, mereka sudah mulai berjalan mencari ilmu, mencari hadis. Mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di Khurasan, yang kemudian di usia tersebut beliau berangkat ke negeri Irak. Ya, berangkat ke negeri Irak. Kemudian dilanjutkan beliau berangkat juga ke Yaman. Kemudian setelah itu beliau menetap di Hijaz dan juga di negeri Syam dan seterusnya, ya. Yang kemudian pada akhir hayatnya beliau kembali lagi ke Khurasan. Ya, kembali lagi ke Khurasan, yaitu pulang kampung. Ya, pulang kampung. Dan setelah itu beliau tinggal di Naisabur dan wafat di negeri tersebut. Ya, beliau diwafatkan oleh Allah di negeri Naisabur. Jadi bisa dikatakan Syami, bisa dikatakan Al-Yamani, Al-Hijazi, ya. Atau dikatakan Nazil, ya. Dalam bahasa Arab disebut Nazil Makkah. Fulan bin Fulan disebut Nazil Makkah. Nazil Makkah yaitu dia pernah tinggal di kota Makkah. Ya, dijelaskan oleh para ulama kapan seseorang dikatakan Nazil, kurang lebih tinggal dia sekitar 4 tahun. Ya. Tinggal sekitar 4 tahun dia disebut Al-Makkawi atau Nazil Makkah. Dan sebagian ulama menganggap sekedar turunnya dia di negeri tersebut maka bisa dikatakan atau dinisbatkan kepada negeri tersebut. Maka beliau adalah rahal. Ya. Kemudian di antara fadhail yang ada pada diri beliau, ya, Ishaq ibn Rahawi, dikatakan oleh Nu'aim bin Hammad rahimahullah, kata beliau, "Idza ra'aita al-Iraqi yatakallam fi Ahmad ibn Hanbal," kata Nu'aim, "jika engkau melihat seorang dari Irak yang berbicara tentang Imam Ahmad bin Hanbal, fattahimhu fi dinih, maka curigai agamanya. Wa idza ra'aita al-Khurasani yatakallam fi ibni Rahawi atau ibnu Hanbali," ya, "jika engkau melihat seorang Khurasani berbicara tentang Ishaq bin Rahawi, fattahimhu fi dinih, curigai agamanya. Wa idza ra'aita al-Basri," dan jika engkau melihat seorang yang berasal dari Basrah, ya, dahulu dibedakan, ya. Dahulu dibedakan Basrah, Irak, Khurasan. Nah, mungkin sekarang jadi satu iklim, ya, negeri-negeri tersebut. "Jika engkau melihat seorang dari Basrah yatakallam fi Wahab ibnu Jarir, fattahimhu fi dini," maka jika engkau melihat mereka berbicara tentang Jarir, Wahab bin Jarir, maka curigai agamanya. Maka di sini terdapat manqabah min manaqib Ibnu Rahawi, terdapat kemuliaan beliau, fadilah beliau, bahasanya beliau dijadikan sebagai mihnah, manusia diuji dengan kesolihan beliau, dengan kebaikan yang ada pada diri Ishaq Ibnu Rahawi. Begitu juga dipersaksikan, ya, oleh Muhammad bin Aslam rahimahullah ketika wafat Ishaq ibnu Rahawi, kata beliau, "Ma a'lam ahadun kana akhsha lillah min Ishaq," kata beliau, "aku tidak mengetahui seorang pun yang lebih takut kepada Allah melebihi Ishaq." Ya, hakadha kana salaf, demikian keadaan para salaf mereka memuji sebagian yang lain, terutama ketika mereka telah meninggal. Ya, disebutkan kebaikan mereka karena Rasulullah SAW pernah menyatakan, "La tadhkur mautakum illa khair." Jangan pernah engkau sebut orang-orang yang wafat daripada kalian kecuali kebaikan. Hakadha. Demikian para salafuna salih menerapkan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Ya. Di belakang terkadang di masa hidupnya mereka pun memuji, ya, sebagai persaksian atas kebaikan orang-orang tersebut. Namun di belakang, ya, bukan di depan mereka yang dianggap baik tersebut. Nah. Kemudian beliau Muhammad bin Aslam menyebutkan firman Allah, "Innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama." Ya. Sesungguhnya hanya mereka para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Beliau termasuk min alamin nas, orang yang paling faham terhadap ilmu hadis dan juga ilmu-ilmu yang lain. Bahkan dikatakan, ya, lau kana Sufyan, sebagian mereka menyatakan, sebagian salaf, lau kana Sufyan Tsauri, ya, fil haya, jika Sufyan Tsauri masih hidup, lahtaja ila Ishaq, niscaya beliau pun butuh terhadap Ishaq. Artinya apa? Artinya ilmu beliau sangat-sangat dibutuhkan oleh para a'immah, oleh para a'immah. Begitu juga al-Imam Ahmad, ya, al-Imam Ahmad juga menyaksikan, kata beliau, la a'lam fil Iraq, tidak aku ketahui di negeri Irak, karena pada saat itu di antara tempat yang beliau kunjungi dan duduk di sana adalah negeri Irak. Dan pada saat itu Imam Ahmad yang dikenal sebagai qarin, ya, temannya Ishaq ibn Rahawai, kata al-Imam Ahmad, la a'lam fil Iraqi, aku tidak tahu di negeri Irak a'lam yang lebih faham dan lebih tahu li Ishaq nadhiran. Ya. La a'lam fil Iraqi li Ishaq nadhiran. Ya. Aku tidak mengetahui seorang pun di negeri Irak yang menandingi Ishaq ibn Rahawai dari sisi keilmuannya. Dari sisi apa? Keilmuannya. Ala kulli hal. Ya, ala kulli hal. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah, ya, karena demikian manqabah beliau ketika ditanya oleh manusia tentang Ishaq, ya, beliau pun mempertanyakan Ishaq indana imam, kata beliau. Tidak perlu ditanya tentang Ishaq ibnu Rahawai. Jadi beliau pun mengingkari orang-orang yang mempertanyakan tentang keadaan Ishaq ibnu Rahawai. Karena kata beliau, Ishaq indana imam min a'immati al-muslimin. Ya, imam dari kalangan a'immah dari kaum muslimin. Ya. Namun sekali lagi, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, ya, dan yang lainnya, termasuk juga Abu Dawud As-Sijistani, bahwasanya pada akhir hayatnya qataghayyar, berubah. Artinya berubah hafalannya. Manusia semakin tua, ya, semakin banyak perubahan, banyak lupa, hafalannya banyak hilang. Hakadha. Demikian, ya, manusia diuji dengan perubahan daripada Ishaq ibn Rahawai dengan sebelumnya demikian pujian para a'immah. Ini kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwasanya manusia mahma kathuru ilmu, manusia sebanyak apapun ilmunya, ya, namanya manusia, ya, namanya manusia, yansa, dia lupa, wayakbur, dan dia pun semakin tua, dan semakin tua bukan semakin kuat, ya, siapapun itu orangnya, semakin usianya tua tidak semakin kuat, semakin lemah. Dan itu pun mempengaruhi hafalannya, mempengaruhi aktivitas sehari-harinya, yang tadinya mungkin sibuk mengajar semakin bertambah usianya, bertambah pula penyakitnya. Ya, bertambah pula penyakitnya, maka dengan penyakit tersebut ya akan semakin berkurang aktivitas sehari-harinya. Ala kulli hal. Maka dari itu di sini kita mengambil ibrah dari kisah beliau untuk kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sihha, nikmat kesehatan ini. Ya, jangan sampai kita terkecoh dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai kita terkecoh dengan kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Jangan pernah kita sombong dengan apa yang kita miliki daripada ilmu. Seberapa banyak hafalan yang kita punya, seberapa banyak hadis-hadis yang sudah kita pelajari, seberapa banyak kitab-kitab yang sudah kita pelajari. Maka manusia, ya kita lihat, kata Ibnu Hajar, qad taghayyar, berubah. Kata Abu Dawud As-Sijistani, 5 bulan sebelum beliau wafat, nampak perubahan-perubahan daripada beliau rahimahullahu ta'ala. Kembali lagi kepada keadaannya, fitrahnya sebagai manusia. Qala an Hammad ibnu Usamah. Ya. Beliau mengambil hadis ini dari Hammad bin Usamah bin Zaid. Ya. Anaknya sahabat Usamah bin Zaid al-Qurashi. Beliau thiqah, ya, tidak pernah diperbincangkan sedikit pun tentang keadaan beliau. Qala an Mis'arin, ya, dari Mis'ar. Mis'ar bin Qudam al-Amiri al-Hilali. Mis'ar bin Qudam al-Amiri al-Hilali. Beliau juga termasuk a'immatul muslimin dan tidak pernah diketahui tentang keadaan beliau yang dibicarakan, ya. Beliau adalah sahib ilm dan sahib wara, ya, rahimahullah. Qala, bahkan beliau ini didahulukan dari selainnya, ya, ketika ada dari Mis'ar maka mereka pun mendahulukan Mis'ar daripada selainnya. Qala, itu berkata Mis'ar, haddatsana Umar bin Qais, ya, telah berkata kepada kami Umar bin Qais, ya. Umar bin Qais Abu Sabah Al-Thaqafi, ya, thiqah. Qala an Amr bin Abi Qurrah. Umar bin Qais mengambil dari Amr bin Abi Qurrah Al-Kindi, ya. Amr bin Abi Qurrah Al-Kindi. Amr bin Abi Qurrah, Abu Qurrah namanya adalah Salamah. Jadi dia ini, beliau ini namanya Amr bin Salamah Al-Kindi, ya. Amr bin Salamah bin Muawiyah Abu Sa'id Al-Kindi, ya. Abu Sa'id Al-Kindi. Beliau adalah seorang mukhadram. Seorang apa? Mukhadram. Ada di zaman Nabi SAW namun tidak diketahui perjumpaannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, yaitu Abu Qurrah, Amr bin Abi Qurrah. Qala, arada abi ala Salman ukhtahu. Satu ketika, kata Amr, bapakku, yaitu bernama Salamah atau Abu Qurrah al-Kindi, menawarkan kepada Salman, yaitu Salman al-Farisi. Telah lalu biografi Salman, ya, min afadil as-sahabah, termasuk yang mulia di antara para sahabat dan ulama'nya. Ya, beliau pun juga mencari agama dari agama satu ke agama yang lain sampai Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan Islam. Satu ketika Abu Qurrah pernah menawarkan kepada Salman saudarinya. Ya. Ya, pernah menawarkan saudarinya karena dilihat Salman orang yang mulia, orang yang baik. Mereka tidak peduli Salman adalah bekas budak atau tidak. Ya. Salman adalah bekas budak yang diberikan kemuliaan dengan Islam, ya. Maka ditawarkanlah saudarinya kepada Salman. Ya, ini adalah bagian yang dianjurkan, ya. Bagian yang dianjurkan di dalam apa? Di dalam agama kita. Di dalam Islam, ya. sebagaimana Umar menawarkan putrinya ya kepada para sahabat dan akhirnya dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fa aba, maka Salman pun enggan. Biasa namanya manusia ya, memilih seorang wanita ini ibarat kita mau membeli barang ya. Ibarat kita mau membeli barang ya, namanya hati cocok ya jadi, tidak cocok ya la haraj ya, enggak apa-apa. Jadi diminta untuk lapang dada. Qala wa tazawwaja maulatan lahu. Salman pun enggan, kemudian beliau menikahi bekas budaknya ya, bekas budak miliknya. Yuqalu laha Buqairah, yang namanya adalah Buqairah ya. Buqairah adalah istri terakhir daripada Salman. Ya, istri terakhir daripada Salman yang menyaksikan wafatnya Salman Al-Farisi ya. Buqairah. Beliau adalah bekas budaknya. Adapun maula yaitu bekas budak ini yang dibebaskan. Ya. Innama al-wala liman a'tak. Wala itu seseorang dikatakan wala atau maula ketika dia telah dibebaskan ya, kata Rasulullah SAW disebut maula. Qala fa balagha Abu Qurrata annahu kana baina Hudzaifah wa Salman syai. Nah, ini nampaknya adalah permasalahan yang lain setelah ditawari saudarinya oleh Abu Qurrah kepada Salman, menolak. Kemudian diketahui Salman menikah dengan bekas budaknya. Selesai sampai di situ. Kemudian disebutkan oleh perawi hadis ini, yaitu anak daripada Abu Qurrah, diceritakan bahwasannya telah sampai ya, kepada siapa? Kepada Abu Qurrah, annahu kana baina Hudzaifah wa Salman syai. Ada sesuatu, ada perselisihan antara Hudzaifah, yaitu Hudzaifah Ibn al-Yaman atau dikatakan Hudzaifah al-Madaini dan Salman ya, dan Salman al-Farisi. Terdapat sesuatu. Nah, ini menunjukkan mereka juga manusia ya, terkadang marah, terkadang tersinggung ya. Manusia tidak lepas dari yang namanya ketersinggungan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyatakan, man yadhmanu li baina lihyaihi wa baina fakhdhai dakhala al-jannah, adzman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku antara dua lihyanya, itu lisannya dan kedua kakinya, maka aku akan menanggung dia sebagai ahli surga ya. Fa'atahu yatlubuhu, maka beliau pun datang ya. Beliau Abu Qurrah datang kepada siapa? Kepada Salman, mencarinya. Nah, ini beliau datang bukan dalam rangka fudhul sebagaimana kebanyakan dari kita. Fudhul datang ke sana kemari cari tahu. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidaklah beliau atau mereka-mereka bergegas dalam urusan yang seperti ini kecuali min ajlil islah, untuk apa? Memperbaiki keadaan yang ada. Fa ukhbira annahu fi mabqalatin lahu, maka diberitakan kepada Abu Qurrah bahwasanya beliau sedang berada di mabqalah, dan ini syahidnya. Ini adalah inti daripada hadis ini, bab keluarnya seseorang ke mabqalah ya. Maka para sahabat termasuk di antara mereka adalah Salman yang juga pergi ke mabqalah, tempat ditanamnya sayur-sayuran ya. Beliau pun bercocok tanam di sana ya, menunjukkan beliau tidak malu atas keadaan yang seperti itu. Dan ini bukanlah perkara yang apa? Bukanlah perkara yang merusak harga diri dan merusak muru'ah seorang muslim ya. Pergi ke sawah bercocok tanam, memegang cangkul, kemudian meletakkan tanam-tanaman baik beras ataupun jenis-jenis yang lain, ini adalah sebuah kemuliaan. sebagaimana dilakukan oleh Salman radhiyallahu anhu. Fatawajjaha ilaihi, maka Abu Qurrah pun mendatanginya. Falaqiyahu ma'ahu zabilun fihi baqalun, maka beliau pun menemuinya dan ada pada Salman zabil, yaitu telah kita sampaikan tadi zabil adalah sebuah tempat yang digunakan, yang dibuat dari ujung daripada daun korma, dijadikan, dianyam ya, sedemikian rupa sehingga menjadi tempat daripada sayur mayur ya. Ma'ahu zabil fihi baqal, ada isi sayurnya di tempat tersebut. Qad adkhala 'asahu fi 'urwati zabil, maka beliau pun memasukkan tongkatnya di urwah, itu salah satu daripada penguatnya yang memegang zabil tersebut, tempat tersebut. Kemudian diletakkan di pundaknya, diletakkan di pundaknya sebagaimana keadaan para petani yang ada di negeri kita ya. Mereka tidak malu membawa sesuatu di pundaknya. Hakadha Salman al-Farisi, demikian keadaan Salman radhiyallahu an. Qala wa huwa ala atikihi, dan zabil tersebut tongkatnya diletakkan di pundaknya. Faqala ya Aba Abdillah, maka berkata, apa berkata di sini? Abu Qurrah. Abu Qurrah yang berkata, wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah di sini adalah Salman. Ma kana bainaka wa baina Hudzaifah? Beliau itu the point, langsung bertanya. Ada apa dengan dirimu? Ada apa antara dirimu dengan Hudzaifah? Maka dijawab oleh Salman dengan penuh hikmah, wa kana al-insanu ajula. Dijawab dengan ayat. Manusia itu terburu-buru, kata beliau. Maksudnya apa? Maksud beliau ya, jangan engkau terburu-buru untuk mengetahui suatu hal. Ta'al. Ya, ta'al sini duduk ya, santai ya. Ini yang ingin beliau sampaikan namun dengan ayat, ingin mengingatkan beliau. Qala fantalaqa hatta ataya dar Salman. Maka mereka berdua pun berjalan sampai mereka tiba di rumah Salman. Di rumah Salman al-Farisi. Fadakhala Salman, ya, sebagai tuan rumah, Salman pun masuk dan menyatakan assalamu alaikum. Diucapkan salam oleh Salman kepada ahlul bait, kepada keluarga beliau. Maka beliau pun masuk. Thumma udhina li Abi Qurrata. Kemudian diizinkan Abu Qurrah untuk masuk. Masuk ke rumah Salman. Fadakhala, maka beliau pun masuk. Wa idza atau fa idza namatun mawdu'un ala babin. Maka di situ kata Abu Qurrah, beliau mulai menyebutkan apa yang ada di dalam rumah Salman. Maka di situ terdapat namat, ya, itu semacam alas, ya, semacam alas yang biasa digunakan untuk alas untuk diletakkan di bawah, ya, namat, ya, maudhu'un 'ala babin, diletakkan di atas pintu, seolah-olah alas tersebut beliau jadikan untuk apa? Untuk pintu daripada rumahnya. Ini menunjukkan kesederhanaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan mereka bukanlah orang-orang yang kaya sehingga mereka bisa untuk membuat pintu yang terbuat dari khasyab, yang terbuat dari kayu ya, atau yang semisal itu ya. Jadi alas diletakkan di situ. Faqala, kemudian beliau berkata, itu melanjutkan lagi, wa inda ra'sihi labinat. Kemudian pada alas tersebut di bagian atasnya diletakkan labinat. Labinat ini semacam batu bata atau ya yang semacam itu, paving atau yang semakna, yang biasa digunakan untuk pembangunan, untuk membangun rumah. Namun terbuat dari tanah ya, beda dengan ya semacam batu bata lah, mungkin yang lebih besar dari itu. Yang terbuat dari tanah, tidak dimasak, artinya tidak dibakar ya. Ini disebut labinah. Jamaknya labinat. Diletakkan di atasnya, yaitu seolah-olah batu tersebut digunakan untuk apa? Untuk melengketkan alas tadi. Ya. Sehingga tidak jatuh alasnya. Sebagai penguat. Wa idza qurtatun. Dan di situ juga terdapat qurtat. Qurtat ini ya sesuatu ya bisa terbuat dari kain. Ya, ya biasanya digunakan sebagai atau dibuat dari kain yang kemudian digunakan untuk alas yang diletakkan di atas himar, di atas kendaraan. Kemudian manusia pun naik di atasnya. Yang disebut qurtat. Atau mungkin bahasa lainnya disebut apa? Barza'ah, disebut barza'ah atau juga disebut ikaf. Ya, jika itu terbuat dari kain disebut ikaf. Ya, sekarang mungkin dibuat judul atau merek pakaian ya, ikaf. Ini ya. Faqala, kemudian berkata. Zahirnya mutakallim yang berbicara di sini adalah Abu Qurrah ya. Ketika beliau masuk, Abu Qurrah yang berkata, "Ijlis ala firasyi maulatik." Beliau melihat di situ ada alas untuk duduk. Kata Abu Qurrah, "Duduklah engkau di atas alas bekas budakmu allati tumahhid li nafsiha." Yang ia siapkan untuk dirinya sendiri. Zahirnya ini ada kaitannya dengan sebelumnya ketika Abu Qurrah menawarkan saudarinya dan menolak, kemudian lebih memilih maula tadi, bekas budak yang ia miliki. Ya, ada kaitannya. Duduklah ya, sambil bercanda, duduklah di atas firasy tersebut yang disiapkan bekas budakmu, kata Abu Qurrah. Thumma ansha'a yuhaddithuhu. Ya, kemudian aku pun mulai untuk berbicara dengannya. Nah, ini juga terdapat faedah ya. Terdapat pelajaran bagi kita ketika urusannya adalah besar, urusannya adalah kaitannya dengan khilafat baina ahli Islam, baina ahli iman, dan lebih besar daripada itu perselisihan antara mereka, maka perkaranya bukanlah mudah kemudian selesai alat tarik sekalian kita jalan kemudian selesai abadan ya. Maka butuh duduk, butuh ketenangan ya. Tidak akan selesai ketika Anda selesaikan sambil berjalan begini begitu, tidak akan selesai ya. Tidak akan selesai, butuh ketenangan, butuh duduk ya. Sebagaimana yang terjadi antara Abu Qurrah dengan Salman Al-Farisi ya. Mereka pun duduk ingin menyelesaikan permasalahan yang ada pada mereka. Faqala, maka dijelaskanlah oleh Salman. Inna Hudzaifata kana yuhaddithu bi asya'a kana yaquluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghadabihi li aqwamin. Permasalahannya ya, sebagai dalam rangka menjelaskan kebenaran, dalam rangka menjelaskan kekaburan ya, maka Salman pun menceritakan karena beliau tahu ingin memperbaiki ya, di sana ingin adanya perbaikan. Maka Hudzaifah, maka bagi mereka muslih yang ingin memperbaiki ya, begitu juga yang menempati tempatnya, baik itu ustaz atau syekh atau qadhi atau dia adalah hakim, maka dia harus tahu bagaimana qadhiyahnya, bagaimana permasalahan sebenarnya. Dia pun harus mengkorek, mencari tahu tentang permasalahan tersebut. Bukan dalam rangka namimah. Bukan dalam rangka apa? Namimah. Maka Hudzaifah, kata Salman, kana yuhaddits bi asya. Hudzaifah itu menyampaikan hadis tentang sesuatu-sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan marahnya. Dalam keadaan marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang beliau berpendapat ini tidak pas ya, karena Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh beliau. Nah, ini sebabnya beliau menganggap bahwasanya ini tidak pas ketika disampaikan tentang marahnya Rasulullah menyatakan fulan begini, alan begini terhadap satu kaum karena marah, dan tidak pantas orang tersebut diucapkan dengan ucapan itu. Ya, ini tidak perlu disampaikan menurut beliau, menurut Salman radhiyallahu anhu. Fa'uta fa'us'al anha, maka aku pun didatangi oleh manusia. Karena Salman memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia, beliau adalah min afadhil sahabah, yang mulia di antara para sahabat dan ulama'nya mereka. Maka didatangilah beliau oleh manusia dan ditanya tentang hal tersebut. Ini Hudzaifah meriwayatkan ini, meriwayatkan itu. Ya. Maka beliau pun dengan penuh hikmah, ya. Maka kata beliau, fa'akul, aku katakan, Hudzaifah a'lam bima yakul. Hudzaifah lebih tahu atas apa yang diucapkannya. Subhanallah. Dengan hikmah, dengan penuh wara, dengan penuh penghormatan terhadap Hudzaifah, menjaga harga dirinya dan tidak menjatuhkan Hudzaifah di hadapan manusia. Ini adalah Salman Al-Farisi. Walaupun beliau tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Hudzaifah kepada manusia. Ini adalah contoh bagi kita. Ini waktu masuk azan ya? Belum. 09. Maka demikian. Dan beliau katakan, wa akrah an takuna dhaga'in baina aqwamin. Aku pun benci terjadi perseteruan, terjadi sesuatu yang disebabkan karenanya nanti akan ada hasad, dengki dan yang semakna dengan itu antara kaum. Maka beliau pun menyatakan itu. Ya, Hudzaifah lebih tahu atas apa yang disampaikan. Tidak mencela Hudzaifah. Ya, ini termasuk kecerdasan Salman. Beliau dari sisi yang lain menjaga kehormatan Hudzaifah, di sisi yang lain beliau tidak mencercanya, tidak mencelanya, namun tidak mengiyakan. Ya, tidak mengiyakan. Ini adalah uslub yang perlu kita contoh. Ya, ketika itu adalah perkara yang menyelisihi al-haq, namun ketika kita sampaikan akan menjadi sebab sesuatu tersebut semakin melebar, bahkan dhararnya akan kembali kepada kaum muslimin, akan kembali kepada salafiyin, maka diam lebih selamat. Ya, diam lebih selamat dan tidak sama sekali lah mengiyakan atau setuju terhadap perkara tersebut. Ya, hakadha. Qala fa utiya Hudzaifatu, maka manusia pun datang kepada Hudzaifah. Ya, ini juga peringatan ya. Ketika kita mengikuti banyak manusia, banyak orang, maka manusia enggak semuanya iya, semuanya baik lah. Ketika kita mengambil dari siapa saja, kapan saja. Namun di sana datanglah mereka kepada Hudzaifah. Faqila lahu, maka dikatakan, inna Salmana la yusaddiquka wa la yukadzibuka. Salman tidak membenarkanmu dan tidak menyatakan engkau dusta. Ya. Mereka memahami demikian dari Salman Al-Farisi. Namun ketika mereka sampaikan apa yang mereka dengar dari Salman, maka mereka pun niscaya Hudzaifah akan lebih tenang mendengarkan perkara tersebut. Tayyib, fadhal azan dulu. Yang kita lanjutkan sebentar lagi insyaallah. Bismillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita baca sampai selesai hadisnya. Kemudian fawaid yang ada daripada hadis ini kita baca pada kesempatan yang akan datang, yaitu mungkin di hari Kamis ya, mungkin di hari Kamis. Kita libur dulu tafsir, kita lanjutkan pembahasan hadis ini. Ya, kita sekarang selesaikan dulu hadis tersebut. Qala, kemudian berkata di sini datanglah manusia kepada Hudzaifah dan dikatakan bahwasanya Salman tidak membenarkanmu dan tidak mendustakanmu. Ya. Jikalau manusia datang dan menyampaikan kepada Hudzaifah apa yang beliau sampaikan kepada mereka, maka Hudzaifah pun akan lebih tenang. Ya. Dia tidak akan marah. Namanya manusia. Ya. Namanya manusia. Faja'ani Hudzaifah. Maka kata Salman, maka datanglah Hudzaifah kepadaku. Ya. Faqala dan berkata, ya Salman, wahai Salman, ibna ummi Salman. Ini menunjukkan marahnya. Wahai Salman, anak ibunya Salman. Ya. Bahasa tersebut beliau sampaikan. Fakultu, maka aku pun katakan, kata Salman, ya. Ya Hudzaifah ibnu ummi Hudzaifah, dibalas oleh Salman. Wahai Hudzaifah, anak ibunya Hudzaifah. La tantahiyanna aw la aktubanna fika ila Umar. Wahai Hudzaifah, tidak akan kau mau berhenti atau aku akan tulis dan laporkan kepada Umar. Umar adalah waliul amr pada saat itu. Aku akan laporkan kepada Umar. Maka seketika itu Hudzaifah pun takut, ya. Ketika diancam untuk dilaporkan kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai waliul amr, maka beliau pun berhenti. Maksudnya, tidak engkau mau berhenti atas apa yang kau sampaikan kepada manusia, ya, tentang hadis-hadis yang di situ Rasulullah melaknat satu kaum, di mana Rasulullah mencela fulan, dan itu karena sebab marah, ya, atau tidak pas, ya. Dan ini terjadi, dan ini terjadi. Di antaranya satu ketika Rasulullah SAW menyatakan kepada yatimah, seorang anak yatim yang ikut bersama Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas. Rasulullah SAW menyatakan kepada anak tersebut, La kabbarallah sinnuki. Allah tidak membesarkan umurmu. Rasulullah melihat dia besar. Mungkin karena ada sesuatu, ya, Rasulullah menyatakan itu. Allah tidak membesarkan usiamu. Maka seketika yatimah pun marah, lari, menangis. Dan diterima oleh Ummu Sulaim. Apa yang menyebabkanmu menangis? Rasulullah mendoakan aku seperti ini. Aku tidak akan besar usiaku selama-lamanya. Kata sang yatimah tadi. Maka Ummu Sulaim pun bergegas lari kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan ini itu dan lain sebagainya. Maka Rasulullah menyatakan kepada Ummu Sulaim, amma ta'alamin anna syarti li rabbi, tidakkah kau tahu aku mempunyai syarat kepada Rabbku, kepada Allah. Inni ashtaritu ala rabbi, aku memberikan syarat kepada Allah dan aku katakan, innama ana basyarun, aku adalah seorang manusia. Arda kama yarda, aku terkadang ridha terhadap sesuatu sebagaimana manusia ridha. Wa kemudian aqdhab kama yaqdhab al-bashar, aku pun marah sebagaimana manusia yang lain marah. Kata Rasulullah, Rasulullah menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ayyuma ahadin da'awtu alaihi, maka siapapun, dalam Sahih Muslim, siapapun yang aku mendoakan kejelekan atasnya, ya, min ummati, daripada umatku, bida'watin laisa laha bi ahlin, dengan sebuah doa yang dia tidak pantas sebetulnya didoakan kejelekan, dia bukan orang yang seperti itu hakikatnya, ya, maka kata Rasulullah, an yaj'alaha lahu tahuran, maka dengan doaku tadi Allah menjadikan penyuci untuknya, wa zakatan, dan pembersih bagi dirinya, wa qurbatan yuqarribuhu, dan sebagai sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yuqarribuhu biha minhu yaumal qiyamah, di hari kiamat. Maka dari itu, ya, setiap ada sebuah hadis, sebuah ucapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang celaan terhadap satu kaum yang hakikatnya dia orang yang baik, tidak pantas untuk dicela, tidak pantas untuk diucapkan sesuatu yang jelek, maka itu adalah mengkobah baginya, itu adalah pujian bagi orang tersebut dengan syarat Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu bahwasanya orang ini tidak pantas untuk didoakan atau dicela dengan doa tersebut. Jadi para ulama meletakkan yang seperti ini jika tidak benar adanya, ya, maka ini adalah mangqabah, pujian, ya, ta'dil bagi orang tersebut, termasuk yatimah ini. Termasuk anak yatim tadi, jariah tadi yang didoakan oleh Rasulullah, semoga Allah tidak menuakan atau tidak membesarkan umurmu. Ya, ini diantara contohnya. Dan masih ada lagi beberapa contoh yang lain. Ya. Intinya Rasulullah memberikan syarat kepada Allah, jika tidak benar adanya, itu adalah kebaikan penyuci bagi orang tersebut. Ya. Qala. Ya. Ini ya. Falamma khawwaftuhu, ya, ketika aku menakut-nakutinya, bi Umar, dengan Umar, tarakani, maka Hudzaifah pun meninggalkan aku. Waqad qala Rasulullah SAW, dan Rasulullah telah menyatakan, min waladi Adam ana, di antara anak Adam itu adalah saya. Fa ayyuma abdun, maka hamba yang mana saja, min ummati la'antuhu la'na, aku melaknatnya dengan sebuah laknat. Au sababtuhu sabbatan, dan aku mencelanya dengan sebuah celaan. Fi ghairi kunhihi, yang tidak pantas sebetulnya dia mendapatkan itu. Faja'alha alaihi salatan, maka jadikan itu adalah sebuah doa baginya, doa kebaikan untuk orang tersebut. Yaitu beliau siapa namanya, Salman, menyampaikan hadis Nabi SAW tentang hal ini. Artinya tidak pas ketika Hudzaifah menyebutkan hadis-hadis tentang celaan terhadap satu kaum. Insyaallah sisa daripada pembahasan ini, yaitu fawaid yang luar biasa daripada hadis ini, akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan harapannya insyaallah untuk setoran mungkin yang kemarin ditiadakan dulu, namun hadis ini kami pun berharap dari talabah yang bisa menyetorkan. Ya, agak panjang sedikit, namun kisah yang luar biasa, mungkin bisa kita jadikan pegangan kelak, ya, untuk menceritakan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab.